Mitra bisnis, Kwik Hyun Gi mengkritisi kebijakan liberalisasi yang dianut oleh hampir setiap pemerintahan di negara kita. Melalui 3 serial tulisan di koran internet yang bertajuk Proses Terjajahnya Kembali Indonesia sejak bulan November 1967. Secara garis besar, Kwik Hyun Gi mengungkapkan bahwa liberalisasi di segala bidang cenderung menjebloskan Indonesia ke dalam jebakan hutang atau debt trap yang sengaja dipersiapkan oleh negara-negara maju melalui lembaga-lembaga donor dengan memanfaatkan kucuran hutang serta anjuran untuk mengikuti tren globalisasi agar negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa dihisap kekayaan alamnya. Untuk membahas seperti apa strategi licik dari negara-negara maju dan lembaga donor terhadap negara kita Indonesia, segera kita berbincang dengan Kwik Hyun Gi. Pak Kwik, apa benar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita, terutama kebijakan di bidang ekonomi, memang telah disetir oleh lembaga-lembaga donor serta diarahkan agar kita terjatuh dalam debt trap, Pak? Kalau tentang kebijakan ekonomi kan saya mengalami sendiri. Mereka itu mendikte terang-terangan kok ikut campur mendalam sekali. Itu mereka tidak terlampau mempedulikan ya industri manufaktur. Mereka tidak terlampau mempedulikan tentang bagian yang terbesar, kesejahteraan, kemiskinan, keadilan, pemeranan, tidak peduli. Buat mereka, yang terpenting adalah mereka harus punya akses terhadap kekayaan alam Indonesia. Semakin tidak transparan, semakin baik. Jadi mereka harus mempunyai akses bagaimana caranya memperoleh kontrak-kontrak untuk eksploitasi minyak, yang kemudian kontraknya itu dibikin sampai ada banyak loophole sehingga Indonesia yang rugi gitu. Atau manfaat untuk Indonesia kecil sekali. Itu berlaku untuk minyak, untuk Freeport, untuk tembaga, untuk emas. Tidak ada kejelasan. Sama sekali tidak ada kejelasan. Dan kita juga sudah tidak tahu berapa banyak yang sudah masuk, berapa banyak yang sudah disedot. Lantas, apakah kondisi ini masih terjadi sampai saat ini, Pak Kwik? Sudah lama terjadi dan sedang terjadi dan berlangsung terus. Nah, untuk itu, mereka lalu tidak peduli PDB itu dibentuk oleh siapa. PDB dibentuk oleh mereka untuk stabilitas mereka yang dipertahankan adalah suku bunga, inflasi, nilai tukar. Supaya dia mentransfer labanya dan lain-lain itu stabil. Tetapi dengan ketenangan pada indikator-indikator ekonomi makro, sudah terbukti pula bahwa itu bisa dipertahankan bagus, yang sekaligus berjalan bersama-sama dengan kemiskinan, kemelaratan, penderitaan yang luar biasa. Ini tidak pernah disebut. Yang disebut di pers internasional, media sekarang ini kan sedang memuji-muji tentang prospek ekonomi Indonesia. Di tahun 2020, 2025 akan menjadi ekonomi terbesar ini gitu, gitu ya. Ya, ekonomi terbesar untuk beberapa orang tertentu yang menyedot seluruh kekayaan Indonesia dan tidak peduli bahwa bagian terbesar rakyatnya miskin. Nah, ini kalau ini tidak dilihat, tidak mau dilihat oleh para pemimpin bangsa ini kan, ya mereka mungkin tidak berontak, tapi kan kasihan. Lalu tidak ada bedanya dengan zaman kolonial dulu. Baik Pak Kwik, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Kwik Hyun Gi. Saya Kiki Wijaya.